الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات، santriwan dan santriwati, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk ke masjid yang Allah cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri kita, dalam rangka mempelajari apa yang patut kita pelajari dari urusan-urusan agama kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan banyak keutamaan di dalam majlis seperti ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu majlis di salah satu dari rumah Allah azza wa jal dalam rangka mudzakarah, saling ingat mengingati, saling nasihat menasihati, saling menyampaikan kebaikan, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diliputi oleh para malaikat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka redha dan suka terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, belajar urusan-urusan agama yang perlu dia pelajari, maka dengannya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Mudah-mudahan dari perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab kita, di mana kita setiap Jumat malam selain pekan keempat mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim, karya siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang adab yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang yang berilmu, oleh seorang ustaz, seorang guru, dan siapapun yang Allah berikan atau titipkan kepadanya ilmu. Apa yang hendaknya dia perhatikan berkenaan dengan adab-adab yang secara tidak langsung berkaitan dengan dirinya, yang secara langsung berkaitan dengan dirinya. Terakhir kita membahas tentang adab yang ke-6 yang berbicara, di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan hendaknya seorang alim menjaga syiar-syiar Allah, menjaga, menampakkan ya, hukum-hukum Islam atau sunnah-sunnah salat, ya, puasa dia lakukan. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat dan puasa dia tampakkan. Kenapa? Karena dia adalah qudwah. Dia dilirik oleh masyarakat. Santri-santri, ya, dia dilirik oleh non-santri. Ini santri. Ya, apakah ada perbedaan santri dengan kami yang tidak santri? Dilirik. Karena orang taunya santri itu mempelajari ilmu agama. Bagaimana mungkin dia tidak menampakkan syiar-syiar Islam yang zahir, tidak menampakkan sunnah-sunnah yang sudah dia pelajari? Kalau kami wajar kan gitu di pikiran mereka. Kalau kami wajar, kami tidak mempelajari itu. Kami tidak duduk di majelis-majelis para ahli ilmu. Ya. Begitu juga para muballigh, para ustaz, para guru, ya, apalagi guru agama. Maka hendaknya dia memperhatikan adab ini. Ditutup oleh penulis sebelumnya, adab yang ke-6 ini, hendaknya seorang alim tidak redha atau tidak mencukupkan dirinya dengan amalan-amalan yang secara hukum boleh, meskipun ada yang lebih sempurna yang bisa dia lakukan. Contoh misalnya dalam masalah bersuci, boleh tak kita berwudu membasuh muka kita sekali saja? Boleh. Mencuci tangan sekali saja boleh. Boleh tak kita mendahulukan yang kiri dari yang kanan? Semua itu boleh. Semua itu boleh. Tetapi bukan karena dia boleh kita mencukupkan dengan yang boleh itu. Lakukan yang sempurna. Kenapa? Lagi-lagi karena kita sebagai orang yang berilmu adalah kudua. Mencuci dua-dua lebih afdal daripada satu-satu. Mencuci tiga kali lebih afdal daripada satu-satu. Karena melakukannya sebanyak tiga kali itu adalah sunnah. Dan sunnah tentunya lebih baik daripada sekedar boleh. Boleh tak kita mandi junub? Hanya masuk ke WC mengguyurkan seluruh air ke tubuh kita tanpa memperhatikan tata cara yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah? Boleh. Karena kewajiban dalam mandi junub hanya satu, yaitu mengguyur seluruh badan kita dengan air. Itu boleh. Tapi apakah dia redha mencukupkan dirinya dengan yang boleh itu saja dan meninggalkan tata cara yang sesuai sunnah yang mendatangkan pahala yang lebih banyak? Ya, seharusnya tidak redha. Seseorang habis dia olahraga langsung ke masjid dengan keadaan yang berkeringat, baju kaos dan trainingnya, melakukan salat, boleh? Boleh. Tetapi adakah yang lebih utama daripada itu? Ada, kejar yang lebih utama. Tidak cukup dengan yang hukumnya boleh. Ya. Kemudian kita lanjutkan adab yang ke-7. Penulis rahimahullahu taala mengatakan an yuhafidha 'alal mandubati asy-syar'iyyati al-qawliyyati wal fi'liyyah hendaknya menjaga perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat, baik perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Ya. Hendaknya seorang alim yang telah berilmu, yang sudah belajar ilmu syar'i, yang sudah masuk ke suatu tabligh akbar, keluar begitu terus, hadir terus tabligh akbar, hadir terus kajian tematiknya, hadir terus kajian kitabnya, sudah banyak menginyam ilmu, maka hendaknya dia menjaga perkara-perkara yang disyariatkan, yang dianjurkan di dalam syariat, perkara-perkara sunnah, baik itu berupa perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan. Ya, di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan yang hendaknya dijaga oleh orang alim, ya, di adab yang ketujuh ini adalah al-mandubat. Mandub. Mandub itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita atau yang biasa kita ungkapkan adalah sunnah. Ya, mandub itu sunnah. Atau nafilah. Nah, pernah dengar kata nafilah? Ya, biasanya ustaznya dari belakang mengatakan sallu salatan nafilah misalnya. Silakan lakukan salat sunnah. Nah, nafilah atau nawafil, bentuk jamak atau bentuk plural dari kata nafilah tadi, itu dia nama yang syar'i untuk makna sunnah. Jadi sunnah itu istilah syar'inya yang ada di dalam nas syar'i adalah nafilah atau nawafil. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari tentang firman Allah. Jadi hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan amalan-amalan yang telah kuwajibkan kepadanya. Jadi tidak ada amalan yang melebihi amalan wajib yang lebih dicintai oleh Allah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan amalan yang paling baik itu adalah amalan yang wajib. Kemudian setelahnya Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, nafilah, sampai aku mencintainya. Jadi kata nafilah ini kata yang syar'i. Ya. Yang biasa sekarang di buku-buku fikih diistilahkan dengan kata mandub atau mustahab. Ya, mandub atau mustahab istilah syar'i yang ada di dalam nas syar'i adalah nafilah atau nawafil. Ya. Nah, nawafil ini lawan dari apa tadi? Faraid, kewajiban-kewajiban, fardu. Ya, fardu ini istilah syar'inya, ya. Lawannya adalah nafilah yang sunnah. Jadi hendaknya seorang alim yang berilmu menjaga perkara-perkara sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Mandub, mustahab, nafilah. Itu kita terjemahkan secara letter-like-nya yang dianjurkan. Yang disenangi untuk dilakukan. Ya, atau sunnah. Ya, sunnah berdasarkan arti di dalam bab fikih. Ya, yang apabila dikerjakan maka kita mendapatkan pahala. Ya. Seperti apa? Disebutkan oleh penulis, fayulazimu tilawatal Quran. Maka hendaknya dia menjaga tilawah Al-Qur'annya. Ya. Ada waktu-waktu yang dia luangkan, yang dia paksa dirinya untuk merutinkan tilawatul Quran. Ya, karena tilawatul Quran merupakan ibadah, bahkan di antara ibadah yang sangat agung, karena dia merupakan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya sumber syariat kita. Maka tentu rasa malas, gangguan dari syaitan yang membuat kita malas, tidak mau dekat dengan Al-Quran, merutinkan bacaan Al-Quran itu pasti ada. Ya, maka paksakan diri kita. Ya, luangkan waktu untuk tilawatul Quran. Jangan menunggu waktu luang baru baca Al-Quran. Ya. Kemudian, وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Karena zikir itu diantara ibadah yang mengumpulkan dua anggota tubuh. Yang pertama adalah qalbun, hati, dan yang kedua adalah al-lisan. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar dengan lisan kita, maka hendaknya hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ucapkan. Ya. Kita mengingat Allah baik dengan lisan dan hati sekaligus ataupun di dalam hati saja. Ya. Kita jaga itu. Zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu, terikat dengan keadaan, maka jangan ditinggalkan. Ya, zikir-zikir setelah salat, setelah salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung mencukil-cukil apa namanya nih, kuku, gigit-gigit kuku, berbicara sama kawan temannya. Ya, zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini dia zikir muqayyad yang waktunya terikat, ya. Kesempatannya itu terbatas. Ya. Ketika hendak tidur, maka ada zikir yang diikat pada waktu itu, yang dibatasi pada waktu itu. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Kita baca tasbih, tahmid, takbir. Kita baca bismikallahumma amutu wa ahyanya. Kita baca dua surat terakhir, dua ayat terakhir dari surat. Dari surat apa? Al-Baqarahnya. Ini semuanya adalah zikir-zikir yang sifatnya muqayyad. Kenapa? Terikat waktunya itu dibaca kapan? Sebelum tidur. Doa bangun tidurnya, zikir ketika hujan turunnya, zikir ketika mengenakan pakaian, masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar dari keduanya. Dijaga. Ya, dijaga. Kemudian, di antara ibadah yang disebutkan oleh penulis juga, وَكَذَلِكْ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ. وَكَذَلِكْ, begitu juga, ma warada minad da'awati wal adhkar, yaitu doa-doa dan zikir-zikir yang diriwayatkan, yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghafalnya, kita berusaha untuk membacanya, mengamalkan isinya. Alhamdulillah anak-anak ustaz ada program menghafal doa-doa dan zikir-zikir. Tidak hanya dihafal, yang paling penting adalah ilmu dan hafalan kita bermanfaat. Kita praktekkan di waktunya. Bagaimana mungkin kita telah menghafal sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita kalau seandainya kita mengamalkannya tetapi tidak kita amalkan? Untuk apa kita menghafalnya? Kita menghafal doa zikir pagi dan petang, namun tidak kita sempatkan waktu kita untuk duduk menyelesaikan zikir-zikir tersebut. Kita hafal doa Allahumma sayyiban nafi'an, namun di musim hujan ini jarang sekali kita mengucapkan doa tersebut. Kita hafal doa ketika petir datang, namun kita malah ketakutan hingga tidak membaca doa tersebut ketika datangnya petir tersebut. Ya, jadi setiap doa-doa dan zikir-zikir yang diriwayatkan, disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha kita untuk menjaga hal-hal tersebut, ibadah-ibadah tersebut. Fi ana'il laili wan nahar, di sepanjang malam dan di sepanjang siang. Banyak zikir-zikir penting yang harus kita pelajari, yang bagus untuk kita amalkan. Wa min nawafilil ibadati minas salati wassiyam, begitu juga hendaknya seorang yang telah berilmu menjaga ibadah-ibadah nafilah, baik itu berupa salat sunnahnya, salat sebelum subuh yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, jangan sampai kebaikan ini luput dari kita sehari, dua hari, tiga hari, bahkan sepanjang satu semester, sepanjang tahun, bahkan lebih lama daripada itu. Setiap bangun, ya, pas iqamah tidak sempat, ya, untuk mendapatkan kebaikan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul fajri, salatu rak'atai al-fajri, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah dua rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia yang kita kejar-kejar, dunia yang kita harap-harapkan, lebih baik lagi dua salat sunnah kita dibandingkan itu semua. Ya, salat sunnah qabliyah zuhurnya, ba'diyahnya, ya, qabliyah asarnya, dan salat-salat sunnah yang lainnya, maka dijaga, dikerjakan agar ilmu kita tidak berlalu begitu saja, tidak menjadi bumerang nanti bagi kita pada hari kiamat. Ingat hadis yang sudah pernah kita bacakan, ya, terkhusus bagi ilmu yang kita pelajari di dunia ini, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah di hari akhir, di hari al-hisab. Ya, seseorang alim yang berilmu akan ditanya tentang ilmunya, ماذا عمل فيه, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Apakah berilmu hanya untuk sekedar dikatakan alim? Apakah berilmu hanya sekedar untuk mendapatkan kedudukan di dunia? Ya, ma'adallah, ini sesuatu yang kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wasiat, begitu juga puasa-puasa sunnahnya, puasa Senin dan Kamisnya, mulai dilatih dirinya untuk sanggup untuk puasa setiap Senin dan Kamis. Ya, kalaupun tidak sanggup rutin Senin Kamis, maka pilih mungkin untuk awal-awal Senin saja, lalu naik ke Kamis. Tidak sanggup juga untuk berpuasa Senin Kamis, maka coba berpuasa 3 hari dalam satu bulan. Tidak sanggup juga, maka jaga ibadah-ibadah puasa sunnah yang terkadang disyariatkan sekali setahun, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, seperti puasa di 10 Muharram, seperti puasa di 9 Zulhijjah. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penulis mengatakan wa hajjil baitil haram, dan berusaha juga untuk melaksanakan haji ke al-baitul haram. Ya. Melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Kalau seandainya kita sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana, dan ibadah tersebut adalah ibadah yang wajib, bahkan termasuk salah satu rukun Islam, kalau seandainya kita mampu secara finansial, secara ekonomi, dan mampu melakukan perjalanan menuju ke sana, mampu melakukan ibadah di sana tanpa merepotkan orang lain. Ya, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga senantiasa menjaga perkara ini, yaitu senantiasa atau sering-sering bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya alaihi salatu wassalam. Minimalnya ketika disebutkan di sisinya nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, kikir, pelit, kedekut, itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, dia mendengar nama tersebut, baik nama itu Muhammad ataupun nama-nama lainnya yang itu kembalinya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Qasim, Abu Zahra, Nabi terakhir ya, Rasulullah, ataupun nama-nama yang itu adalah sebutan untuk Rasulullah Muhammad bin Abdullah, penutup para nabi dan rasul, maka kita bersalawat kepadanya ya, kita bersalawat kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika juga pernah khutbah ketika beliau menaiki tangga ya, Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sambil menaiki tangga beliau mengatakan amin, naik tangga pertama amin, naik tangga kedua beliau mengatakan amin ya, seakan-akan beliau berbicara sendiri, memiliki lawan bicara ketika itu. Sehingga setelah khutbah beliau ditanya oleh para sahabat karena mereka keheranan, ada apa ya pembicaraan tadi itu bersama siapa, kenapa beliau mengatakan amin amin amin. Dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun atau ragma anfu rajul, celakalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alaiya, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka minimal kalaupun seandainya lisan tidak terbiasa untuk bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu mutlak yang tidak muqayyad ya, di waktu-waktu apapun, maka minimalnya kita bersalawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya ya. Kalau mau ditambahkan, khususkan hari Jumat juga untuk memperbanyak salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun, karena kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, karena sesungguhnya mencintai rasul kita, memuliakan beliau dan menghormati beliau, itu merupakan sesuatu kewajiban. Itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kita wajib mencintai rasul, mengagungkannya dan menghormatinya serta memuliakannya. Itu merupakan konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Seseorang tidak benar-benar dikatakan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mencintai Muhammad. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasul, kalau tidak salah Umar, demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kucintai dari siapapun kecuali dari orang tuaku. Lalu Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak begitu. Hendaknya engkau lebih mencintai diriku daripada siapapun di dunia ini, bahkan dari orang tuamu, wa hatta min nafsi, bahkan dari dirimu sendiri. Ya, maaf. Ya, sebelumnya Umar mengatakan, ya, saya betul-betul mencintai Anda ya, daripada segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasul mengatakan, tidak, hatta min nafsi, bahkan harus engkau lebih mencintai aku dibandingkan dirimu sendiri. Kemudian dia ulangi kalimat tersebut. Ya. Sesungguhnya engkau lebih kucintai dari orang tuaku dan dari siapapun di muka bumi ini, bahkan dari diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Nabi. Nah, begitu baru cinta yang benar. Ya, begitu baru cinta yang benar. Maka seseorang yang tidak cinta kepada Nabi, tidak menghormati dan memuliakan Nabi, itu sejatinya dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adaba inda sama' ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnatun. Dan beradab, menjaga adab-adab, ya, ketika mendengar nama beliau dan ketika disebutkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu juga sunnah yang matlub, yang dituntut dari kita. Wasunnatun, matlubun wasunnatun, sesuatu yang dituntut dan sunnah yang perlu dijaga. Baik, kita dengarkan adzan sejenak dan kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا رضا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد معاشر المسلمين والمسلمات santriwan dan santriwati serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan penulis tentang hal-hal yang hendaknya dijaga oleh seorang alim. Beliau mengatakan fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun. Setelah menyebutkan tentang poin berselawat kepada Nabi, penulis mengatakan karena sesungguhnya mencintai, menghormati, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib. Wal adaba inda sama' ismihi, dan menjaga adab tatkala mendengar nama beliau. Ya, nama beliau disebutkan jangan berlalu begitu saja. Ada adab yang patut kita laksanakan, yaitu berselawat sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam, Allahumma salli alaihi wasallim. Ya, jangan diabaikan beradab ketika mendengar nama beliau. Wa dzikri sunnatihi, begitu juga ketika disebutkan sunnah-sunnah beliau. Oleh karenanya para ulama salaf dulu di majlis-majlis mereka, mereka sangat menjaga adab. Bahkan di antara para ulama terdahulu yang mereka rela menghentikan majlisnya, mengusir muridnya dari majlis kalau seandainya tidak menjaga adab. Kenapa? Yang mereka sampaikan firman Allah, yang mereka sampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus menjaga adab, tidak ribut-ribut, tidak bermain sendiri, bahkan tidak mengantuk, ya, berusaha untuk tetap terjaga karena sedang disebutkan sunnah. Setiap yang datang dari Rasul, ya, setiap yang datang dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan beliau, ataupun sifat, diceritakan tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak beliau, karakter beliau, maka hendaknya kita betul-betul memasang telinga kita, menjaga adab kita, duduk dengan baik. Ya. Dan hal tersebut, kata beliau, kata penulis, matlubun wa sunnatun, itu sesuatu yang dipinta, sesuatu yang dituntut dari kita, dan sunnah yang patut dijaga. Ya. Jadi Ustaz, maunya santri itu ya harus tertib, ya, beradab di dalam majlis, jangan sama seperti majlisnya orang-orang yang tidak belajar, majlis orang-orang awam yang mereka kadang, ya, ustadznya ke arah sana, dianya mengarah ke sana, bersandar atau sambil merokok mendengarkan dari luar, ya, ini tidak patut. Ya, yang disampaikan bukan dongeng, yang disampaikan adalah sunnah, sesuatu yang sangat agung, sumber kedua, ya, agama kita ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala menceritakan beberapa keadaan dari beberapa salaf, beberapa orang-orang terdahulu, tentang bagaimana keadaan mereka tatkala disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah keadaannya Imam Malik, disebut di situ keadaannya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, disebutkan juga keadaan temannya Imam Malik yang bernama Ibn Al-Qasim. Tiga ini disebutkan oleh Ibnu Jamaah, yang memang ada yang meriwayatkan keadaan mereka tatkala disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Jamaah? Kana Malikun radhiyallahu anhu idza dzakara an-nabi. Imam Malik. Siapa itu Imam Malik? Kelas 1, siapa itu Imam Malik? Apa yang antum ketahui tentang Imam Malik? Ada yang bisa jawab? Yang kelas 2 dan 3 jangan tunjukkan. Ya. Apa yang antum ketahui tentang Imam Malik? Ada yang tahu? Imam Malik adalah Imam Malik adalah salah satu dari imam mazhab yang empat. Beliau juga imam di kota Madinah, imam Darul Hijrah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Di mana itu? Kota Madinah. Ya. Imam Malik kata Ibnu Jamaah, "Idza dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani." Kalau seandainya beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan nama Nabi di sisi beliau, yataghayyara launuhu, kulitnya langsung berubah. Ya, maksudnya jadi pucat. Kulitnya jadi berubah. Ya, tidak seperti ekspresi biasa sebelum disebutkan nama Nabi atau sebelum beliau menyebut nama Nabi, wa yanhani, dan beliau menunduk. Ya, dan beliau menunduk. Menunduk ini, ya, inhina, tunduk di sini bukan inhina utta'zim. Ya, jadi jangan salah dipahami. Tunduk di sini bukan tunduk dalam mengagungkan seseorang. Jadi bukan dalam rangka mengagungkan Nabi yang dilarang. Ya, mengagungkan Nabi yang dilarang maksudnya dengan cara tunduk, dan tunduk kita itu dalam rangka mengagungkan orang tersebut, itu hanya boleh kita lakukan, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Tapi inhina di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullahu taala, ini adalah kebiasaan atau yang sudah menjadi tabiat orang Arab dulu. Kalau seandainya mereka sedang berduka, ya, menyesali sesuatu yang luput dari mereka, yang hilang dari mereka, maka mereka tunduk, ya, dalam rangka apa? Mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atau duka. Jadi bukan, tidak ada unsur ta'zim, ya, mengagungkan sebagaimana kita mengagungkan Tuhan di situ. Ya, itu kebiasaan orang Arab. Jadi Imam Malik ketika disebutkan nama Nabi, dia sangat menyesal. Kenapa saya bukan, ya, maksudnya masa Nabi SAW sudah berlalu lama dan saya tidak mendapati kehidupan beliau. Imam Malik itu salah satu dari tabi'in. Ya. Tabaqah beliau, tingkatan beliau termasuk tabi'in. Ya, atau tabi'in yang senior. Ya. Nah, beliau kira-kira jaraknya antara Nabi 200-an tahun. Ya, 200-an tahun. Jadi beliau menyesali hal tersebut, sedih. Ya, sedih bukan dalam rangka mencela takdir, namun sedih bahwa zaman beliau sama Nabi itu tidak terlalu lama. Yang jelas beliau tidak mendapati kehidupan Nabi. Akhirnya beliau ketika setiap kali disebut nama Nabi, ya, berubah warna kulit beliau dan beliau pun menunduk, ya, seperti itu. Dalam rangka apa tadi? Karena cintanya kepada Nabi, memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam rangka menjaga adab ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan salaf yang kedua yang disebutkan Ibnu Jamaah, Ja'far bin Muhammad. وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ إِسْفَرَّ لَوْنُهُ. Kurang lebih seperti keadaannya Imam Malik. Ja'far bin Muhammad, ya, kurang lebih hidupnya juga di sekitar zamannya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya disebutkan nama Nabi di sisinya, إِسْفَرَّ لَوْنُهُ, ya, kulitnya itu, warna kulitnya itu langsung tampak pucat. Isfarra itu secara bahasa artinya menguning. Menguning di sini maksudnya adalah memucat. Jadi pucat. Ya. Dalam rangka apa? Ya, mungkin saking mereka mengagungkan Nabi dan saking berwibawanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka. Ya. Wa kana Ibnu Qasim, yang ketiga keadaannya Ibnu Qasim juga sezaman dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Idza dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajiffu lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini unik pula lagi. Ibn al-Qasim ini kalau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lidahnya langsung kelu. Ya. Karena apa? Karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wibawa seseorang yang dia sebutkan itu sallallahu alaihi wasallam, langsung lidahnya kelu. Ya. Tidak banyak cakap gitu ya. Karena wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun keadaan-keadaan yang kita sebutkan itu adalah keadaan di mana manusia itu tidak dapat berkuasa atau menguasai dirinya. Dia ahwalun taghlib. Keadaan-keadaan yang menguasai seseorang. Ya. Mengikuti orang-orang yang tadi disebutkan, mereka mengikuti hukum takdir. Ya. Setiap orang berbeda. Bukan berarti orang yang tidak pucat kulitnya ketika mendengar nama Nabi, dia tidak mengagungkan Nabi melebihi orang-orang tadi. Boleh jadi. Tetapi ada orang yang keadaan kondisi-kondisi tadi itu tidak membuat diri dia langsung gemetar, dia bisa menahan diri, itu maksudnya. Jadi keadaan-keadaan tadi sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ahwalun taghlib, itu adalah kondisi-kondisi yang manusia itu tidak dapat menguasai dirinya dalam kondisi tersebut. Ya. Kenapa kita katakan ini? Karena kita harus membedakan antara kondisi para salaf dulu, antara kondisi yang dia tidak berkuasa atas dirinya dengan kondisi yang dipinta di dalam syariat. Ya. Kondisi yang kita dituntut untuk meniru mereka. Kita boleh dan dituntut untuk meniru mereka dalam hal apa? Mahabbah, kecintaan mereka kepada Nabi, ta'zim dan ijlal mereka terhadap Nabi, penghormatan, pengagungan mereka terhadap Nabi, tapi bukan berarti kita harus mengikuti keadaan mereka tadi. Pokoknya kita berusaha nih setiap nama Nabi, bagaimana saya kulit saya bisa pucat. Tidak, itu bukan keadaan yang kita dipinta untuk melakukannya. Ya. Itu adalah berjalan sesuai takdir Allah yang Allah ya jadikan manusia-manusia itu tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Tetapi yang jelas itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pengagungan yang lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan yang sangat besar, kecintaan yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di poin itunya yang kita tiru mereka. Ya. Adapun keadaan mereka sampai lidahnya kelu, itu tidak harus ditiru. Ya, kita tidak diminta ya untuk melakukan itu. Ya, jadi keadaan-keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang tidak bisa mereka yang mereka tidak bisa mengkondisikan diri mereka sendiri. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yanbaghi idza tala al-Qur'ana an yatafakkara fi ma'ani." Selanjutnya perkara yang patut dijaga oleh seorang alim adalah tatkala dia membaca Al-Qur'an, tatkala dia melakukan tilawatul Qur'an, an yatafakkara fi ma'ani, hendaklah dia tafakkur, ya, mentafakkuri makna-makna dari apa yang dia baca. Apa itu tafakkur? Merenungi. Namun istilah tafakkur sama seperti mandub tadi, bukan istilah syar'i. Maksud bukan istilah syar'i, bukan istilah yang disebutkan di dalam nas syar'i, Al-Quran ataupun Sunnah. Istilah syar'i untuk tafakkur yang disebutkan Ibnu Jamaah di sini apa? Kira-kira di dalam Al-Quran yang artinya merenungi apa? Apa anak-anak Ustaz? Yang bahasa Arabnya merenungi, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ganti tafakkur. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran ini, makna-maknanya? Apa istilahnya? Saya kasih hadiah nanti. Hah? Yang kelas 1 ada yang tahu? merenungi makna-makna Al-Quran itu istilah syar'inya apa dalam bahasa Arabnya, angkat tangan yang tahu. Mumtaz, sini. Ya. Masya Allah, kelas 1 ya. Jazakallah khairan. Ya, tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabbur itu istilah syar'inya. Namun kalau dari segi bahasa sama dengan tafakkur. Ya. Namun sebenarnya kalau kita berbicara tentang istilah syar'i, maka ada perbedaan antara tadabbur sama tafakkur. Karena dua-duanya istilah syar'i. Dua-duanya istilah syar'i. Namun untuk merenungi makna-makna tafsiran dari ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, ya, yang disebut sebagai ayat-ayat syar'i. Firman Allah itu disebut sebagai ayat-ayat syar'i. Itu istilahnya adalah tadabbur. Ayo kita tadabburi Al-Quran. Kalau kita mau rihlah nih ke Sungai Hijau, mau ke Sungai Hijau lagi? Kita juga bisa merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Merenungi di sini baru menggunakan istilah tafakkur. Nah, jadi tafakkur itu untuk ayat-ayat kauniyah. Ya, untuk ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda Allah dalam penciptaannya, dalam ciptaannya seperti penciptaan langit, bumi, ya, pada air yang terjun itu, hujan yang Allah turunkan ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita merenungi hikmah kenapa sih diturunnya hujan ini, kita renungi kenapa kok bisa langit ini berdiri tegak tanpa ada tiang, itu namanya tafakkur. Kalau kita sedang merenungi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, apa surat Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita renungi, kita pahami maknanya, ya, kita berusaha untuk mempelajari tafsirannya. Atau surat Al-Fatihah yang setiap hari kita pelajari, setiap hari kita baca, kita pahami maknanya dan kita renungi, maka ini istilahnya adalah tadabbur. Ya. Nah, hendaknya seorang alim ketika dia membaca Al-Quran berusaha untuk mentadabburi makna-makna apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut. Wa awamirihi wa nawahih, dia renungi setiap perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu antara tiga saja. Awamir, ya, perintah-perintah Allah, nawahi, larangan-larangan, dan akhbar, ya, berita-berita yang secara tidak langsung tidak ada perintah di situ secara langsung, tidak ada larangan di situ secara langsung, yaitu akhbar, dalam rangka supaya manusia mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari berita-berita tersebut, ya. Wa wa'dihi wa wa'idihi, ketika membaca Al-Quran dia juga tadabburi setiap janji Allah di situ, ya. Orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah dengan surga, misalnya pada perkataan Allah u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Dia renungi janji Allah itu. Ya, ketika berbicara tentang neraka, Allah mengancam u'iddat lil kafirin, dipersiapkan ini untuk orang-orang kafir. Dia renungi itu. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang nanti kitab catatan amalan dia diberikan dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka lah yang orang yang dihisab nanti dengan hisab ringan saja. Ya, dia renungi itu. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a zahri, yang diberikan dari arah belakang, ya, fasawfa yad'u thubura wa yaslan sa'ira, dan seterusnya. Dia renungi itu, ya, janji dan ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wal wuqufi inda hududihi, ya, dan hendaknya dia berhenti pada batasan-batasan yang telah Allah sebutkan, ya. ini batasan-batasan jangan dilampaui, ya. Apa-apa yang telah Allah haramkan jangan dilampaui, itu berarti sesuatu itu telah Allah batasi, ya. Ini yang halal sekedar segini saja, lebih daripada itu tidak halal lagi, maka jangan melampaui batasan tersebut. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhi. Anak-anak ustaz secara khususnya hendaknya, kata Ibnu Jamaah, dia wanti-wanti, yakni jangan sampai, hendaknya dia menjauhi hal ini, apa itu? Melupakan Al-Quran setelah dihafalkannya, ya, melupakan Al-Quran setelah dihafalkannya. Maksudnya adalah orang yang telah menghafal Al-Quran lalu dia lalai, melalaikan Al-Quran tersebut, tidak ada kesungguhan untuk mengulang, memuraja'ah hafalan dia tersebut sampai dia lupa, yang mana sebenarnya bukan dia lupa, ya. Di dalam hadis yang sahih bahkan, ya, dibenci seseorang yang ketika dia menghafal Al-Quran setelah itu dia tinggalkan, ya, tidak bersungguh-sungguh lagi dalam memurojaahnya, memang betul-betul dia melalaikan Al-Quran tersebut, kemudian ketika ditanya apakah kamu hafal Al-Quran, saya sudah lupa. Ini dibenci orang yang mengatakan hal seperti ini. Kenapa? Sejatinya bukan dia lupa, tapi dia yang dibuat lupa karena sebab kelalaiannya tersebut, ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, kalau tidak salah, di dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sa ma li ahadihim an yaqula nasitu ayata kadha a ayata kaita wa kaita bal huwa nussi." Sungguh buruk perkataan seseorang dari mereka yang mereka mengatakan, "Aku lupa ayat ini dan ini." Akan tetapi sebenarnya dia yang dibuat lupa, ya, bukan dia yang berkehendak melupakan itu. Tidak adab, tidak beradab sebenarnya. Setelah dia menghafalnya lalu dia meninggalkannya dalam waktu yang lama, memang tidak ada niat untuk memurojaahnya dengan apapun alasannya itu, kemudian dia bilang lupa, ya, padahal dia yang telah Allah buat, ya, lupa terhadap Al-Quran tersebut, bukan kehendak dia, ya. Nah, ini kata Ibnu Jamaah, faqad warada fil akhbarin nabawiyah ma yazjaru an dhalik, ya. Karena sesungguhnya, ya, ya, tentang perkara melupakan Al-Quran setelah dihafalkan, ya, hendaknya dijauhi hal tersebut, jangan sekali-kali dilakukan. Karena sesungguhnya kata Ibnu Jamaah, di dalam sunnah-sunnah Nabi, di dalam hadis-hadis Nabi itu telah disebutkan hadis-hadis yang mencela hal tersebut. Meskipun hadis-hadisnya selain hadis yang tadi kita sebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu semua hadis-hadis dengan riwayat yang dhaif. Kita sebutkan sebagai teguran bagi diri kita yang mungkin selama ini melakukan itu, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud juga ada yang dhaif. Naam. Ya. Di dalam Sunan Abi Dawud juga ada yang dhaif. Disebutkan sebuah hadis dari Sa'ad bin Ubadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in yaqra'ul Qur'ana thumma yansa illa laqiyallaha yaumal qiyamati ajdam." Tidak ada seseorang yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya kecuali dia bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan menderita penyakit kusta. Namun hadis ini dengan sanad jalur periwayatan yang sangat-sangat dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan ataupun hujjah. Hadis lain disebutkan juga di dalam Abu Daud dan Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sanad ini juga lemah, tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam hal ini, karena ada hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan tentang celaan hal ini di dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, ya. Wa uridat alayya dhunubu ummati, kata Rasul di dalam hadis tersebut, dosa-dosa umatku ditampakkan, disadarkan kepadaku. Falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha, aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada sebuah surat dari Al-Qur'an atau ayat yang diberikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Ya, ini adalah ancaman yang sangat keras. Kita sampaikan hadis ini meskipun dhaif, satu alasannya karena dia memiliki landasan dari hadis yang sanadnya kuat tadi. Ya. Jadi dikatakan bahwa hadis yang dhaif-dhaif ini ya merupakan ya, penekanan terhadap yang sudah memiliki landasan dari jalur yang sangat kuat di Al-Bukhari dan Muslim, kitab yang paling otentik setelah Al-Quranul Karim. Juga yang kedua, karena ini permasalahan tentang fadilah atau keutamaan ataupun tentang ancaman-ancaman. Kalaupun seandainya kita mengabaikan dua hadis yang dhaif tadi dan hadis-hadis dhaif lainnya tentang celaan orang-orang yang melupakan hafalan Qur'annya, maka fokus kita ke hadis yang sahih tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bisa ma li ahadihim, sungguh buruk perkataan seseorang dari mereka. Ya, tentunya perkataan ini didahului oleh perbuatan. Ya, perkataan ini keluar setelah mereka benar-benar melalaikan hafalan mereka, meninggalkannya. Ya, dulu saya pernah sih hafal Al-Quran di dalam program 2 bulan menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, tapi setelah itu dia tinggalkan. Ya, tidak ada usaha. Kalau ada usaha masih mending, kita bisa berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya terus berusaha, namun tetap saja hafalannya tidak kuat. Dan itu wajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mewanti-wanti umatnya, ta'ahadu Al-Qur'an. Pegang erat-erat Al-Qur'an tersebut. Karena sesungguhnya dia lebih cepat terbang hilangnya dibandingkan unta yang lepas dari ikatannya langsung tahu. Dia tahu kalau ternyata dia tidak diikat langsung kabur. Ya, Al-Quran yang telah kita hafal lebih cepat lagi hilangnya dibandingkan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian paragraf yang terakhir di dalam adab yang ke-7 ini penulis mengatakan wal aula, maka yang lebih utama, ya, yang lebih afdal, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim, an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi, hendaknya ya dia memiliki wirid rutin setiap hari yang dijaganya secara konsisten. Ya, baik itu yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu-waktu tadi, zikir pagi ini saya harus konsisten ini. Ya, minimal zikir ini dan ini-ininya tidak saya tinggal. Ya, petangnya juga seperti itu. Ya, ada wirid yang rutin yang dia kerjakan secara konsisten. Dan wirid ini, ya, di situ Ibnu Jarrah mengatakan wirdun ratibun, wirid, ya, ratib. Wirid dan ratib ini dua istilah yang digunakan untuk sesuatu bacaan yang dirutinkan, baik berupa bacaan Al-Quran, doa-doa ataupun zikir-zikir. Ya, jadi baik itu ayat-ayat dari Al-Quranul Karim ataupun doa-doa atau zikir-zikir. Kalau seandainya dia merutinkan diri dia dengan zikir-zikir tertentu, atau dia merutinkan setiap hari, misalnya murojaah pokoknya satu hari satu juz dan dia rutinkan setiap hari misalnya, itu namanya adalah wirid. Ya, meskipun istilah wirid itu bukan istilah syariah, artinya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak juga pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tampaknya wirid dengan makna itu itu adalah sesuatu yang dipahami oleh orang Arab dan di perkataannya para salaf dulu ada, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i, disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Humaid bin Abdul Rahman, ya, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan man fatahu wirduhu minal layli falyaqra'hu fi salatin qabla dhuhri fa innaha ta'dilu salatal layl. Barang siapa yang luput darinya wiridnya pada malam hari, ya, barang siapa yang luput darinya wiridnya, jadi istilah ini sudah dipakai juga oleh para salaf dulu, ya. Yang bercerita tentang ini adalah Humaid bin Abdul Rahman dan dia adalah salah seorang tabi'in, ya. Salah satu dari orang yang hidup di generasi terbaik. Ya, barang siapa yang luput darinya wiridnya di malam hari, maka hendaknya dia membaca wiridnya tersebut, jadi dia qadha di siang hari, yakni sebelum zuhur. Ya, siang hari itu maksudnya waktu setelah dia bangun hingga zuhur, itu dia bisa membacanya di situ. Fa innaha ta'dilu salatal lail. Karena sesungguhnya ketika dia melakukan itu sepadan dengan salat malam hari yang sebelumnya dia tinggalkan. Jadi wirid yang dimaksud di sini adalah bacaan yang dimaksud oleh Humaid bin Abdul Rahman tadi, bacaan Al-Qur'an yang biasa dia baca pada salat malamnya. Kalau seandainya luput, entah ketiduran, tidak terbangun, maka dia bisa membaca Qur'annya di waktu siang. Maka dia, kata Humaid bin Abdul Rahman, telah melakukan sesuatu yang sebanding dengan salat malam yang tadi malam dia luput mengerjakannya. Jadi pemakaian wirid itu adalah pemakaian yang sudah didahului oleh kaum salaf terdahulu, generasi terbaik dulu. Dan maknanya adalah pada asalnya dia merupakan kadar tertentu dari bacaan Al-Quran, itu asalnya. Namun sekarang sudah melebar sedikit, maknanya menjadi kadar tertentu dari bacaan Al-Quran, zikir-zikir atau doa-doa ataupun selawat-selawat. Jadi misalnya ada wirid zikir-zikir, ada wirid selawat-selawat, ada wirid bacaan Al-Quran. Ketika seseorang misalnya melazimkan, mengharuskan, memaksakan dirinya untuk murojaah Al-Quran atau tilawatul Quran setiap harinya, misalnya satu hizib atau satu juz atau dua juz, maka yang dia lakukan secara rutin dan konsisten itu namanya istilahnya wirid. Nah, itu nama istilahnya adalah wirid. Kalau seandainya dia mengharuskan dirinya setiap pekan, satu pekan sekali atau satu bulan sekali, pokoknya baca Yasin, jadilah wirid yasinan, ya. Jadi dia wirid yasinan. Jadi wirid itu sesuatu yang dirutinkan, itu secara maknanya, ya. Kemudian penulis mengatakan fa in ghuliba alaihi fa yaumun wa yaumun. Kalau seandainya, ya, dia tidak mampu melakukannya setiap hari, maksudnya tidak mampu melakukan secara konsisten setiap hari, tidak mampu misalnya bersalawat 10 kali dalam satu hari, yang awalnya mungkin dia pengen, ya, satu setiap hari itu ada salawat yang saya rutinkan, itu namanya berarti wirid dia dari salawat Nabi, ya, 10. Ternyata tidak sanggup juga karena banyaknya aktivitas, katakanlah seperti itu. Ya, atau mungkin zikir-zikir dan doa-doa tadi, saya ingin mengharuskan diri saya ini mampu memaksa diri saya untuk beristighfar 70 kali dalam satu hari, atau pokoknya dalam satu hari saya pengen beristighfar lebih daripada 70 kali sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak mampu misalnya, maka kata Ibnu Jamaah fa yaumun wa yaumun. Kalau gitu lakukan sekali dalam dua hari. Yaumun wa yaumun, sehari wirid, sehari tidak. Sehari wirid, sehari tidak, berarti sekali dalam dua hari. Ya, latih. Yang jelas kita melatih diri kita. Sebagaimana yang tadi kami katakan, belum mampu puasa setiap Senin dan Kamis, coba setiap Seninnya dulu. Atau coba setiap Kamisnya dulu. Nanti sudah rasanya sudah ringan, maka Senin Kamis. Terasa ringan lagi, tidak puas dengan itu, ya, mendapati manfaat yang sangat besar dari puasa, coba pula puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, ya. Maka dalam ibadah juga harus bertahap sebagaimana dalam belajar. Karena tidak bertahapnya seseorang dalam belajar dan dalam ibadahnya, itu yang menyebabkan seseorang futur, ya. Itu yang akan menyebabkan seseorang futur, maunya cepat langsung mengangkangkan kakinya naik ke tangga yang sangat tinggi, tidak secara bertahap, sampai di atas sana tidak paham apa-apa, ya. Terus menuduh-nuduh ilmu nahwu ini susah rupanya, ya, durusul lughah ini kayaknya payah kayaknya gitu, ya. Padahal dia yang langsung mau terbang ke atas. Kalau seandainya secara bertahap, dia akan mendapatinya ringan, ya, mudah dilaksanakan. Begitu juga ibadah, ya. Sekali bangun langsung 12 rakaat, ya. Setelah itu tidak bangun-bangun sampai beberapa tahun ke sampai alumni misalnya, ya. Coba konsisten 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Kalau belum bisa setiap hari 2 rakaat, 2 rakaatnya sekali dalam 2 hari, paksa diri kita, ya. Setelah ringan rasanya setiap hari, sudah bisa 2 rakaat setiap hari secara rutin tanpa berat lagi, naik tingkat ke 4, 8, ya, dan seterusnya. Itu diantara cara agar tidak futur dalam ibadah, tidak futur, ya, dalam belajar. Apa itu futur? Apa bahasanya kira-kira, bahasa Indonesia futur itu? Ya, putus di tengah jalan gitulah. Ya, putus di tengah jalan, putus asa, tidak semangat. Ya, jadi loyo. Ya, itu dia futur. Ya, kemudian fa in ajiza fa fi lailatai ats-tsulatsai wal jumu'ah. Kalau seandainya tidak mampu juga sekali dalam 2 hari, maka 2 kali dalam 1 pekan, yaitu pada malam Selasa dan pada malam Jumat, kata Ibnu Jamaah. Pada malam Selasa dan pada malam Jumat. Ya, kenapa disebutkan secara khusus di sini malam Selasa atau malam Jumat? Sebenarnya tidak ada landasannya yang berkaitan dengan keutamaan tertentu, tidak ada. Sebenarnya Ibnu Jamaah menyebutkan hal tersebut dikarenakan dulu pada umumnya malam Selasa sama malam Jumat adalah malam yang lebih kosong, ya, malam yang lebih kosong, sehingga seseorang lebih banyak waktu untuk melakukan wirid rutinan dia, ya. Tidak ada keutamaan khusus, wallahu ta'ala alam, terkait malam Selasa ataupun malam Jumat, maksudnya merutinkan wirid-wirid tadi, ya. Tidak ada artinya sunnahnya, ya, harus merutinkan wirid pada malam Selasa dan malam Jumat. Tapi alasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, adalah karena malam tersebut biasanya malam yang kebanyakan orang kosong di situ, tidak terlalu sibuk. Enggak tahu kenapa alasannya. Kalau malam Jumat kita ketahui, mungkin karena rata-rata Jumat itu hari libur, sehingga malam Jumat itu agak lebih kosong sebagaimana malam Minggu kita di sini, ya. Tapi malam Selasa saya tidak tahu. Namun tentunya kita berhusnudzan sebagaimana kata para ulama, ya. Ibnu Jamaah berbicara sesuai kondisi dulu, ya, sesuai kondisi dulu. Kemudian selanjutnya Ibnu Jamaah mengatakan li'tiyadi disebutkan alasannya di sini, maaf. Li'tiyadi batalatil ishtighali fihima, karena memang karena pekerjaan libur besok harinya itu. Ya, libur dari kesibukan-kesibukan. Jadi memang itu alasan yang beliau ungkapkan, ya. Kalaupun artinya tidak harus malam Selasa atau malam Jumat, kalau masih bisanya 2 pekan sekali, pilih 2 malam atau 2 hari yang kita agak kosong dibandingkan hari-hari yang lainnya. Wa qira'atul Qur'ani fi kulli 7 ayyamin wirdun hasanun warada fil hadith. Dan juga wirid membaca Al-Quran, merutinkan bacaan Al-Quran setiap kali 7 hari, maksudnya mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 pekan. Jadi habis 1 pekan, habis Al-Quran kita ulang lagi, artinya wiridnya jadi dianggap berapa itu? Sekali dalam satu satu pekan, rutin sekali satu pekan, itu adalah wirid yang hasan, yang baik. Warada fil hadis, disebutkan tentang kebaikannya di dalam hadis. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan di dalam Al-Bukhari, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis tersebut disebutkan, faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dhalik. Khatamkanlah Al-Quran, kata Nabi, dalam 7 hari, yakni dalam seminggu, dan jangan lebih dari itu. Ini ketika Nabi menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang mungkin beliau melihat kondisi dia mampu ini menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan, jadikan itu wirid, ya. Ya, jangan lebih daripada itu, usahakan konsisten, ya, setiap kali satu pekan khatam, satu pekan khatam, ya. Nah, maka itu sesuatu yang baik, kata Ibnu Jama'ah, wa amila bihi Ahmad bin Hanbal, dan itu sesuatu yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari imam madhab yang 4 juga. Wa yuqal, dan dikatakan, man qara' al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qattu, dan dikatakan barang siapa, ya, yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran setiap kali 7 hari atau satu kali dalam sepekan, maka dia tidak akan lupa dengan Al-Quran tersebut. Dia tidak akan lupa dengan Al-Quran tersebut. Makna dari perkataan tersebut, wallahu ta'ala a'lam, ya, tidak harus dalam 7 hari. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang lebih sering dia membaca Al-Quranul Karim, maka hal tersebut akan semakin menguatkan hafalan dia. Ya, makanya kami diajarkan oleh guru-guru kami, di antaranya Abu Muslim yang sudah 2 kali datang ke sini, itu cara beliau, di antara cara beliau memurajaah hafalan-hafalan beliau, ya, bukan Al-Quran Karim, tapi hafalan-hafalan yang lain, hadis-hadis ataupun matan-matan ilmu, ya, dan kita menyaksikannya langsung, tidak menghafal dari luar kepala, ya, karena terkadang capek, apalagi kalau seandainya tidak dapat teman yang menyimakkan, ya, minimal kita rutinkan membaca cepat, ya, yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman sulaimanuhu wal jamzuri dan seterusnya, ya. Kalau kita rutinkan itu, ya, tentu lebih baik dan lebih menguatkan hafalan kita dibandingkan, ya, sebulan sekali kita cari guru tasmi' lagi, sebulan sekali tasmi' lagi, ya, tidak konsisten, atau mungkin tidak sebulan sekali, sekarang sebulan sekali, besoknya 2 bulan sekali, besoknya tunggu siapa kira-kira yang mau, atau ketika saya siap untuk meroja'ah, baru tidak konsisten. Jadi ketika konsisten, meskipun cuma baca cepat tentunya, kalau baca lama habis waktu nanti, ya, kita, dan kita sudah bisa tentunya baca cepat kalau kita dalam rangka mengulangi hafalan, ya, membaca apa yang sudah kita hafal. Begitu juga Al-Quran, ya, karena di antara yang memberatkan seseorang untuk murojaah adalah murojaah itu butuh, apa namanya, dia akan menguras tenaga. Kenapa? Kita sedang berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang kita hafal, maka terkadang seseorang dengan memejamkan mata, mengernyitkan dahi, kenapa? Sedang mikir apa yang akan dia hadirkan, ya, akhirnya berat, malas jadinya. Itu yang membuat seseorang malas. Maka kalau seandainya ada malas-malas seperti ini, boleh dipraktikkan yang seperti tadi, ya, habis sholat baca dulu apa yang sudah kita hafalkan itu, baca dengan cepat, ya, pakai mata kita. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga pernah mengatakan, ya, di antara yang membuat hafalan beliau kuat adalah, kalau tidak salah istilahnya itu, idamatun nazar, ya, sering melihat-lihat apa yang beliau baca itu, ya, karena mata ini juga mampu merekam dengan baik, karena dia merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pekan yang akan datang dengan adab yang ke-8, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita. terkhususnya dalam menyelesaikan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini, yang merasa belum berilmu, yang merasa masih sekedar murid, ya, jangan futur dulu di tengah jalan sebelum kita masuk ke bab khusus bagi murid ini. Sekarang meskipun bab ini khusus untuk para alim atau guru, ya minimal kita, ya, ketika kita menyimak pelajaran ini merasa bahwa kita alim lah, merasa bahwa kita alim, supaya kita tidak merasa bahwa ini tidak bermanfaat bagi saya, ya. Kalaupun tidak seperti alim yang kita kagumi, minimal kita sudah banyak tahu tentang perkara-perkara agama dan sahlah dikatakan sebagai orang yang berilmu, ya. Sebelum kita tutup, ya, sebagaimana kebiasaan kita, para santri bersiap-siap untuk ditanya, atau kalau seandainya ada yang mau bertanya silakan bertanya, kita persilakan sambil saya mencari pertanyaan untuk hadirin dan hadirat ini. Siapa yang bisa menyebutkan isi dari adab ketujuh, ya, di antara isi adab ketujuh yang kita pelajari hari ini, apa yang hendaknya dijaga oleh orang alim? Minimal dia menyebutkan 3 atau 4 mungkin. Silakan. Ya, Fadhil Reban. Ya, berarti menjaga perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat. Itu baru satu, Revan. Meskipun tadi ucapannya sangat panjang tadi. Ada lagi? Baik, solat. Solat apa itu? Secara khusus yang kita pelajari hari ini, solat. Solat-solat sunnah. Mumtaz. Yang lain? Masya Allah, barakallahu fiik. Ta'al, Rifan, ta'al. Baik, selanjutnya apa adab yang hendaknya, barakallahu fiik, apa adab yang hendaknya diperhatikan seseorang tatkala dia membaca Al-Quran? Fadal, santri Ustaz, santriwati, tidak usah dulu ya, tidak ada mic di belakang. Ada yang masih ingat? Apa sih adab-adab ketika membaca Al-Quran? Apa sehendaknya yang patut kita lakukan tatkala kita membaca Al-Quran? Hah? Siapa Khairul? Siapa namanya? Aslam. Fadal Aslam. Tidak. Ada yang bisa jawab? Yang mau jawab? Silakan Haikal. Mentadaburinya terus. Itu aja. Tambahlah minimal 3. Boleh diperlebar dari tadabur apa yang antum ingin tadaburi dari Al-Quran itu? Atau makna tadabur itu apa sih? Kalau emang tadabur itu ngapain gitu? Coba jelaskan ke Ustaz. Apa? Merenunginya. Ya, merenungi Al-Quran itu seperti apa? Begini aja. Itu termenung ya. Itu termenung, bukan merenungi. Ya. Gimana, Hekan? Bisa melanjutkannya, Hekan? Coba Sigit, gimana Sigit? Apa jawaban Sigit? Mengartikannya. Gitu yang pernah antum lakukan. Baik, merenungnya Al-Quran itu seperti apa? Mengartikan Al-Quran dengan arti Ya, arti ini dalam bahasa Arab itu penekanan itu. Maf'ul mutlak. Hah? Hati mengartikan Al-Qur'an dengan hati, bisa ya? Baik, baik, lanjut ke Haikal lagi. Gimana menurut Haikal? Memahami isi Al-Qur'an tersebut. Baik. Apa yang ingin antum pahami dari isi Al-Qur'an? Apanya yang mau dipahami di dalam Al-Qur'an itu? Belum sempurna nih. Baik, tapi kita kasihlah untuk dua orang ini ya. Dengannya kita tutup majelis kita hari ini. Silakan nanti diambil. Merenungi Al-Qur'an, tadabbur yang tadi kita sebutkan adalah ya memahami makna dari Al-Qur'an tersebut. Apa yang ingin kita pahami? Kita pahami segala perintah yang disebutkan di dalamnya untuk kita laksanakan. Kita pahami setiap larangan yang disebutkan di dalamnya untuk kita ya, untuk apa? Untuk meninggalkannya. Kita pahami berita-berita yang di dalamnya, cerita-cerita, kisah-kisah untuk kita ambil pelajaran agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan seterusnya. Itu makna dari tadabbur Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.